Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tahsinul bidayat wa nihayat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat wa qudwatil gadat sayyidina Muhammadin khairil makhlugina fil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi nujumul ihtida wa masabih al-iqtida wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil miqat wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul muhtaramin, para abal akramin, orang tua yang kita hormati dan kita muliakan wabil khusus para habaib, para ulama, para sepuh, para takah masyarakat yang hadir pada malam hari ini bersama kita, orang tua kita Al-Habib Hussein bin Abdul Gadir bin Syahab, semoga Allah panjang beliau, amin. Al-Habib Hussein bin Alwi bin Yahya, semoga Allah panjangkan umur beliau, amin. Dan juga orang tua kita Ustaz Haji Sahrani, semoga Allah berikan panjang umur, sehat afiat. Dan juga orang tua kita Bapak Hasan, dan juga orang tua kita Bapak Masri, Ketua RT 02, dan hadir bersama kita Bapak RW kita Bapak Haji Jamhuri, semoga Allah berikan panjang umur, sehat afiat semuanya, amin. Amin. Jamaah yang hadir panjang umurnya, amin. Jamaah yang masih duduk panjang umurnya, amin ya Rabbal. Dan juga Bapak Haji Amanat, Bapak Muhammad bin Haji Solehin, dan juga Bapak Jamal, Bapak Miyoto, Bapak Haji Muhammad Rais, Bapak Imuni, dan juga Bapak Ali, dan juga orang tua kita Bapak Haji Abu Tafsir SHMKN, dan juga guru-guru kita Ustaz Ruslan, Ustaz Syahrul, dan juga orang tua kita Bang Abbas, Bang Rofi, dan semua yang hadir di atas panggung, kita doain biar panjang umur semuanya, amin. Biar sehat badannya, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga yang mohon maaf kalau tidak disebutkan namanya, dan semua jamaah yang hadir biar diberikan panjang umur, sehat afiat, amin ya Rabbal Alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah. Malam ini kumpul bareng-bareng, kumpul bersama-sama, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Tadi membacakan salawat demi salawat. Tidak diragukan lagi kalau kita kumpul baca salawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita ingin merasa kedekatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mendekati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat yang kita baca insyaallah menjadi rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang turun buat kita malam hari ini, amin ya Rabbal Alamin. Pernah diceritakan Rasulullah s.a.w. waktu keluar rumahnya gembira, bahagia Rasulullah. Rasulullah tersenyum, keluar rumahnya tersenyum, sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa kami melihat engkau bahagia, tersenyum, ada kabar apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah s.a.w., bagaimana aku tidak bahagia, kata Rasulullah, karena tadi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril dan mengatakan kepadaku, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi orang yang baca salawat satu kali buat Nabi Muhammad, buat Rasulullah s.a.w. dibalas sama Allah 10 salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna salawat dari Allah? Sebagaimana Allah yang memulai bersalawat kepada Nabi Muhammad s.a.w., memerintahkan kita semuanya nih, dan juga Allah memulai dahulu, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah mulai dulu zatnya Allah sendiri untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, baru diajak kita nih untuk baca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdullah ibn Abbas, sahabat Rasulullah, begitu juga sepupu Rasulullah, beliau ahli dalam ilmu tafsir, mengatakan bahwa ayat tersebut dijelaskan makna salawat itu ada 3 macam. Yang pertama dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua dari malaikat, karena innallaha wa malaikatahu, dari Allah dan dari malaikat. Yang ketiga dari orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaih, salawatlah atasnya, atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdullah bin Abbas mengatakan salawat dari Allah bermakna rahmat. Jadi jika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kali solawat yang kita baca untuk Rasulullah maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan dari Allah Subhanahu wa taala membalas. Salawat yang kita baca untuk Rasulullah dibalas oleh Allah dengan 10 salawat, artinya 10 rahmatnya Allah. 10 kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Buat kita semua yang hadir, mereka yang baca salawat akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Daripada para malaikat salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada kita. Untuk apa salawat malaikat? Salawat malaikat adalah istighfar, permintaan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari kita Bani Adam, Bani Adam juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Al-adamiyin, manusia dan jin juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Artinya adalah kita berdoa. Jadi salawat yang kita baca itu doa. Doa buat siapa? Buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kembalinya buat kita sendiri semuanya. Bahkan dari manfaat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faidah orang-orang yang bersalawat kepada Nabi, yang pertama itu rahmat tadi kita ketahui. Yang kedua faidahnya apa? Selain rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita kedekatan kita kepada Nabi nanti di hari kiamat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan agrabukum minni majlisan yaumil qiyamah aktsarukum alayya salata. Orang yang paling dekat sama Rasulullah, siapa yang pengen dekat sama Rasulullah? Semuanya pengen dekat sama Rasulullah. Semuanya enggak kepengen jauh-jauh dari Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah jauhin kita gimana? Ini enggak pernah baca salawat nih. Ini enggak pernah bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, agrabukum minni, tempat yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, orang-orang perbanyak salawat pada. Orang banyak baca salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal dekat sama Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam barak alaihi wa alihi. Dan bukan itu aja, banyak lagi faedahnya. Apa di antara faedahnya salawat sama Nabi? Di antara faedah salawat kepada Nabi, doa kita dimustajabahkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah doa seorang hamba yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantung di langitnya Allah, sampai bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru diangkat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salawat mengangkat doa kita, mengistijabahkan doa kita. Makanya dalam doa itu guru-guru kita nih di musholah Al-Istiqomah, kalau habis salat pasti baca doanya. Sebelum doa, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, pasti baca salawat. Betul apa salah? Baca salawat dulu apa enggak baca salawat? Salawat dulu apa enggak salawat? Yang di tengah tuh, salawat dulu apa enggak? Yang di tengah dari tadi main-main aja nih. Besok main-main di got sono ya. Ngapain main-main di sini, ha? Main-main di kali aja mau main-main. Majlis enggak boleh main-main. Salawat enggak aman? Mau baca salawat apa enggak? Mau terus salawat apa enggak? Dawamin salawat apa enggak? Istiqomah salawat apa enggak? Salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diijabahkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu saja. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menjadikan kabulnya hajat kita. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Barang siapa satu harinya bersalawat 100 kali kepada Rasulullah, ghadallahu ni'at hajat. Maka Allah akan mengabulkan untuknya 100 hajat. 100 keinginan, 100 harapan dengan baca salawat 100 kali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam barak alaihi wa alaihi. Jadi jangan disepelekan yang namanya salawat kepada Nabi Muhammad. Jangan dianggap remeh salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agung, mulia, tinggi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya banyak tidak hatinya untuk membaca salawat. Tapi bersyukur, terima kasih di kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berterima guru-guru kita yang ajarkan kita untuk bisa melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam barak alaihi wa ala alihi. Dan bukan hanya itu, salawat kepada Nabi Muhammad akan menghilangkan kesumpekan kita, kejenuhan kita, kegalauan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan. Dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yughfar lahu dzunub, mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana diriwayatkan sahabat Rasulullah, pembesar sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita suka bertanya, berapa kali sih kita baca salawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mubarak alaihi Sayyidina Ubay bin Ka'ab bertanya, "Ya Rasulullah, dalam sehari berapa aku jadikan aku baca salawat kepadamu?" Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masyik, berapa saja yang kau inginkan." "Rubu' ya Rasulullah, seperempat hari aku baca salawat padamu ya Rasulullah." Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masyik, wa fa in zidta fa khairan." Jika kau tambahkan, kata Rasulullah SAW, maka lebih baik. Tapi terserah engkau, apa yang kau inginkan. Tuh jawab Rasulullah. Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Setengah hari ya Rasulullah, aku salawat padamu." Dijawab oleh Rasulullah, "Masyik, apa yang kau inginkan, terserah engkau. Fa in zidta fa khairan. Jika kau tambahkan lagi, maka akan bertambah kebaikan. Ya Rasulullah, aku jadikan sehari kurang seperempat, 3/4 hari." Sama jawabannya Rasulullah, "Masyid, terserah engkau. Apabila kau tambahkan, maka akan lebih baik." "Ya Rasulullah, kalau begitu aku jadikan satu hari aku baca salawat padamu." Apa kata Rasulullah SAW? Apa jawab Nabi kita Muhammad? Apa jawab Nabi kita, kekasih kita, Habibuna Muhammad SAW? Jawab Rasulullah SAW singkat padat, tapi menyenangkan dan membahagiakan hati kita. Apa kata Rasulullah? "Idan tukfa hammuk wa yughfar dhanbuk." Kata Rasulullah SAW, kalau begitu kau jadikan satu hari bersalawat padaku, maka Allah akan penuhi, akan cukupi semua kebutuhanmu, semua keinginanmu, akan dijauhkan dari kesulitan, dari kejenuhan, wa yughfar dhanbuk, dan Allah juga akan ampuni dosa-dosamu. Tuh, khasiat, faidah, kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Makanya kalau salawat, jangan sambil ngobrol. Banyak yang pada sholawat sambil ngobrol. Boleh gak sholawat sambil ngobrol? Gak boleh ya. Ngobrolnya ntar aja di rumah ya. Kita sekarang baca sholawat dulu. Bener apa gak? Sholawat buat Nabi kita Muhammad SAW. Jangan pelit-pelit. Tuh kata Rasulullah, "Idzan tukfa hammuk wa yughfar dhanbuk." Kata Rasulullah, Allah penuhin kecukupan semuanya. Kebutuhannya Allah penuhin. Kesusahannya, kesulitannya Allah kabulin, Allah kasih semuanya. Sampai kita punya kebutuhan apapun, masalah dalam kehidupan, kalau kita baca salawat, insya Allah Allah penuhin kehidupan kita semua. Allah cukupin semua kebutuhan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kedua, Allah ampunin dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita diampunin sama Allah. Diampunin semua pelan-pelan, satu-satu. Yang rajin baca salawat buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masih banyak lagi keistimewaannya. Orang-orang yang mau baca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mau tahu kedekatannya sama Rasulullah di hari kiamat, baca salawat. Pengen dosa-dosanya diampunin, baca salawat. Pengen kebutuhannya disumpek nih, jenuh nih, anak muda galau nih, pengen galaunya dihilangin, baca salawat buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Wasallam Barak Aleh. Dan kita bisa lihat orang yang kepengen berjumpa dengan Rasulullah adalah orang-orang yang banyak baca salawat kepada Nabi Muhammad. Pengen gak ketemu Rasulullah? Walaupun mimpi, pengen gak? Kata Nabi, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaghdha." Kalau udah mimpi Rasulullah, pasti bakal berjumpa dengan Rasulullah. Pengen dapetin pintunya apa ya? Ngimpi dulu, betul gak? Gimana caranya kita bisa ngimpi Rasulullah? Perbanyak baca salawat buat Nabi kita Muhammad Sallallahu wasallam barak alaih. Jangan sampai luput waktu kita. Orang mau baca solawat di mana aja bisa nggak? Di warung bisa baca solawat nggak? Di sepeda bisa baca solawat nggak? Ini yang kecil-kecil, kalau lagi main naik sepeda, jangan ngetrek-ngetrekan naik sepeda ya. Katanya orang kampung rawa kalau naik sepeda suka ngetrek-ngetrekan katanya. Sekarang bukan zamannya ngetrek-ngetrekan motor, sepeda pada ngetrek-ngetrekan. Bener apa nggak tuh? Sampai ibunya ngadu-ngadu, "Habib nih, anak saya bandel bener. Kalau bawa sepeda ngebut-ngebut, mana banyak mobil, banyak motor." Betul apa enggak? Yang mana orangnya tuh yang suka ngebut-ngebut tuh? Hah? Banyak bener ya? Semuanya jangan-jangan nih. Jangan ngebut-ngebut, bawa sepeda. Kalau bawa sepeda sambil baca salawat bisa enggak? Ini enggak. Naik sepeda sambil nyanyi. Nyanyinya nyanyi Cowboy Junior. Sambil ngeliatin temennya yang cewek, bilang, "Bidadari, turun dari neraka," gitu ya. Ada gak? Ada gak lagu begitu? Akan yang ngajarin ente orang nih pada nih. ngajarin lagunya begitu. Apa kalau naik sepeda sambil sholawat enak gak? Enak gak? Dan insya Allah kita di kendaraan baca sholawat, Allah jaga. Di kendaraan baca sholawat, nih bicara anak kecil, apalagi yang gede-gede, yang naik motor, yang naik mobil, kalau sambil baca sholawat insya Allah dijaga sama Allah. Kenapa bisa dijaga? Karena kalau satu sholawat kita baca, Allah balasnya berapa sholawat? Allah balasnya berapa sholawat? 10 sholawat. Berarti kalau 10 sholawat dari Allah, berarti 10 rahmat. Kalau 10 rahmat dari Allah, berarti 10 penjagaan dari Allah dan kasih sayang. Dijaga sama Allah, dikasih rahmatnya, dikasih sayang sama Allah. Kalau mau terjadi sesuatu, insya Allah gak terjadi dengan kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, syafagahnya Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kasih buat orang yang baca salawat kepada Nabi Muhammad. Nah kalau misalkan ada orang tua lagi kerja, bisa gak baca salawat? Bisa. Ibu-ibu lagi masak, bisa gak baca salawat? Sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sambil masak, lagi sambil ngulek, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Bisa gak? Bisa gak? Bisa. Bukan itu aja tuh, tuh ibu-ibu lagi pusing nih, ini kreditan belum dibayar, ini kontrakan belum dibayar. Insya Allah berkah salawat sama Nabi Muhammad, Allah kasih jalan keluarnya, amin. Allah kasih jalan keluarnya, amin. Amin ya Rabbal. Kan Nabi yang bilang, idzan tufahamuk wa yughfar dzambuk. Kalau begitu aku penuhi, kata Allah. Allah janjikan tuh dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipenuhin semua kebutuhannya, tufahamuk, kejenuhannya, kesulitannya, apa yang bikin pusing tuh diilangin semuanya. Pelan-pelan tuh satu-satu dilunasin, dirapihin. Kalau baca salawat buat Nabi Muhammad, sambil kerja dimanapun, asal jangan baca salawat lagi nyari incut di got ya. Ada got tuh. Nyari incut baca salawat lagi. Hah? Mentang-mentang punya ikan cupang ya. Nyari incut baca salawat sama Nabi. Jangan ya, maksudnya di got baca salawat. Tapi di mana aja boleh baca salawat sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yuk ini malam. Karena ini malam enggak ada sambutan dari Sahibul Bait, tapi sebelumnya saya terima kasih banyak nih kepada keluarga besar ya Musholah Al-Istiqomah yang telah memberikan kesempatan pengajian malam Sabtu di tempat ini, dan juga Pak RW, Pak RT yang memberikan izin dan kesempatan pengajian kita bisa berjalan di tempat ini. Mudah-mudahan kasih manfaat buat semua yang hadir, amin. PR-nya bawa pulang, PR-nya bawa pulang apa? Perbanyak baca salawat buat Nabi Muhammad. Yang ini malam pulang ke rumahnya baca salawat sama Nabi Muhammad, dibanyakin insya Allah. Mudah-mudahan saya minta sama Allah biar ngimpi Rasulullah, biar bisa ketemu sama Rasulullah. Syaratnya banyakin baca salawat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar apa? Biar dosa itu diampunin, biar kita dapat rahmat Allah, tidur dijaga sama Allah semuanya ya. Paling enggak sedikitnya 40 kali deh sebelum tidur, kuat apa enggak? 40 kali mah sebentar ya. 4.000 kali aja ya. Hah? 4.000 apa 40.000? 40.000. Benar mau baca? Nantangin benar bocah. 40.000. 40 juga kagak dibaca lagi jangan-jangan. Baca 40 kali selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya guru pernah bilang. Ya, guru saya bilang kalau orang sebelum tidur baca selawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 kali sebelum tidur, insya Allah didawamin, diterusin, nanti dia bakal mimpi Rasulullah, bakal berjumpa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Abdullah bin Ali al-Haddad bilang paling sedikit buat umat Rasulullah, paling sedikit, sedikit-sedikit di luar dari sholat, baca sholawat sama Nabi Muhammad sehari 10 kali di pagi hari, 10 kali sore hari, itu paling sedikit. Sama sebelum tidur 40 kah? Paling enggak yuk kita amalin tuh baca salawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi kita berterima kasih kepada Sahibul Wilayah, mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semuanya, amin. Insyaallah pengajian minggu yang akan datang masih tetap di Kampung Rawa. Di mana tuh di Kampung Rawa? Hah? Bukan di wakaf mulu loh. Yang wakaf-wakaf aja. Jalan mana? Jalan Haji Marzuki. Di mana Jalan Haji Marzuki? Hah? Oh, depan makom Haji Solihun ya. Depan makom Haji Solihun. Kalau begitu ntar kita Fatihah ya. Ya, kita Fatihah buat Haji Solihun Sahibul Wilayah. Oh, kalau dakwah di satu wilayah, Fatihah harus sama Sahibul Wilayah biar tambah berkah dan bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal. Jadi malam Sabtu besok kita ketemu di mana? Di Jalan Haji Marzu, di Jalan Haji Marzuki itu. Minggu sore tetap di wakaf. Kan tadi nanyain di wakaf Minggu sore. Ya. Hadir apa enggak? Kemarin-kemarin pernah ditungguin di wakaf pas 17 Agustus, 18 Agustus. Kirain pada mau hadir, kagak hadir dia. Padahal udah dibawain 5 ribuan. Mau dikasih ini bocah-bocah semua 5 ribu, tapi kagak datang, iya. Besok dikasih 5 ribu, 5 ribu apa enggak? Kalau dikasih 5 ribu, 5 ribu pada datang semuanya ya. Bangkrut aja gua. Lalu 5 ribu, 5 ribu banyak bener nih. Kasih 5 ribu. Iya, 1000 aja. Berarti 5 ribu berlima dong. Nah, mudah-mudahan insya Allah banyak rezekinya, amin. Biar gak ada 5 ribunya, gak ada 1000-nya, tapi semangat biar ngaji terus, amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi jangan lupa baca salawat. Pengen tetap baca salawat? Pengen tetap baca salawat? Pengen tetap baca salawat? Pengen tetap baca salawat? Insyaallah ketemu lagi malam Sabtu, tapi malam hari ini yuk kita baca salawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meriahkan kampung kita, kita ramaikan kampung kita sebagaimana Nabi gembira kepada kabar orang-orang yang baca salawat satu kali dapat pahalanya 10 kali. Kita juga malam hari ini harus bergembira bahwa kita baca salawat, mudah-mudahan kita pulang bawa pahala yang banyak, amin. Bawa limpahan rahmatnya Allah yang banyak, amin. Bawa keluhurannya Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak, amin. Kita disuciin, hati kita dibersihin, hati kita diampunin dosa-dosa kita, amin.